Awas sejen yang shooting karo ning asli sejen. Ya. Sejen. Sejen. Misalnya yang shooting mah di shootingnya singsor dari katanya oh. Gede. Oh iya iya. Asli ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada waras, waras. Umpat petlor. Waras, alhamdulillah. Nun. Waras. Iya, boleh, boleh. Kayaknya Bapak Imam sebelandi ya? Ayo Bapak Imam, sarang Ibu Una. Bapak Imam, Ibu Una wis joget durung? Durung. Durung? Jadi. Panggung semene gedene durung joget? Durung, durung. Aduh. Jadi, eman-eman. Nanggap organ larang-larang. Larang-larang. Aja maning sing nom, sing tuane ke boro. Durung. Boro-boro. Oh, najar. Jarene kian, jarene. Iya. Jarene ku kian arpen cat jarene. Oh, jarene. Ya wis, dienteni. Nanggap rong puluh juta beli nanjak-nanjak acan. Eman, bu. Kayong sungguh, perwelu. Hah? Pirang juta? Rong puluh. Rong puluh? Iya. Dari beli di korting, beli di apa? Beli. Kan? Beli? Iya. Semono kumas. Ah? Maksudnya eman-eman anak shootingan ya, mas? Mm-hmm. Lamon beli nanjak kayak eman. Aja maning shootingannya deketnya dewek. Dewek ku ya. Uang mas sekali-kali ya beli lamon. Lamon wis marian gini. Disetel gini. Ya. Sing duwe pimpinannya iya. Pamannya dewek. Ku. Disetel. Jeblug. Jeblug. Jeblug. Lah. Nah. Kita aja itu ya. Iya. Tambah ganteng bae. Ko. Si mau. Sabarnya kak matunya nokcus aman deh kak. Nokcus kak. Kudu marak, kudu marak. Ya kutulah. Bapak Imam sebelah nih Bapak Imam. Oh. Ayo. Oh iya. Monggo Bapak Imam. Hormatan sekali bareng Mas Ibu Yuna. Mas Imam, Mas Imam. Iya. Kanggo mamaku Bayu. Kanggo Papai April terbingkis April. Khusus. Kanggo bos Wabau. Siapa maning? Ku. Ari juragan yang sini anak ini depan kan? Juragan siapa? Kang Imam kan? Kang Imam, iya, majikan ya? Iya, iya. Kanggo Mas Tarnoto, mamanya Nelkis. Mas Karnoto, boleh. Yuk, ayo kan lagu mas. Perdana dulu ya. Yo. Promosi, kode kece kan? Apa maning? Oh, iya, wis promosi dulu kan ada kaset, kaset original, wis. 10. Iya, 10.000 bu. Maksudnya, anu, marketingnya kita. Silakan. Ya, ya, ya. Oh, awas, urup. Masuk dulu, sok. Oke. Ayo lagu di loro boleh. Oke. Okay. Yo, Mas Imam. Spesial buat papanya Harbit, mamanya Harbit. Kang Mas Imam. Ayo pasukan batik. Ibu Una. Pasukan okay. Batik. Ayo. Monggo Ibu, Ibu Yuna bareng Mas Imam Galaksi. Yo. Yo. Masku Papai April. Duh pasti. Nangis batinnya. Kawan nangis nangis. Ya Allah. Blarat blarat. Tengil. Iya. Monggo Bapak Imam kehormatan sekali. Kasih. Ibu Yuna. Papai ya. April. Wabau. Mama Bu Bayu. Hey. Papai April. Kanggo bos. Bos bos singuri. Papanya Fajri. Ya, yeah, papanya Fajri. Mamanya Fajri, monggo. Wabau, aja isinya wabau. Mamaku Bayu, kehormatan sekali. Asik. Oh, Bapak Titi. Bapak Ima dan Dalat. Tini, kuleng. Opat. Remut, menir. Majikan ya, majikan. Ibarat mobil. Oleng, tinggal. Bapak Imam, Saat hati kekayaan. Asik melas kuni bulan. Percaya beli, percaya beli. Majikan, majikan. Masya Allah, duitnya apa? Masya Allah, masya Allah. Bosen kayaknya, bosen.